إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة Masyaallah ikhwan. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang masalah hal-hal yang mesti diperhatikan seseorang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam judulnya Tafsiratul Quran fi Manhajid Da'wah. Jadi memberi perbekalan kepada para dai dalam hal manhaj dakwah. Kenapa? Secara umum kita sudah mengetahui manhaj dakwah itu, tapi dalam tafsir, tatbik, penerapan manhaj dakwah tersebut, kadang-kadang sebagian kita keliru dalam menerapkan manhaj tersebut. Semua kita sepakat bahwa dalam dakwah mesti didasari oleh ilmu, harus mulai dengan tauhid. Di antara bentuk sifat-sifat du'at yang mesti dimiliki pertama sekali adalah ikhlas yang harus kita miliki. Jadi kita dalam berdakwah bukan dalam rangka mencari ketenaran, jumlah pengikut yang banyak, ya. Karena apabila keinginan-keinginan ini diiringi dalam dakwah kita, mengiringi dakwah kita, maka secara tidak langsung ini akan mempengaruhi langkahnya di dalam dakwah. Sehingga yang menjadi tujuannya adalah banyaknya pengikut. Ya. Sehingga membuat dia lalai dalam mempraktekkan manhajnya dalam dakwah tersebut. Jadi pertama juga kita katakan ikhlas. Buat tujuannya bukan ingin dipandang, ingin dimuliakan, semata-mata hanya karena memang ini tugas agama yang harus diwajib dan merupakan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa berdakwah di jalan Allah merupakan adalah ini jalan para anbiya, jalan yang sangat mulia sekali. Oleh sebab itu jalan yang mulia ini harus tempuh dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak diiringi oleh niat ikhlas, maka dakwahnya akan dikotori oleh berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan baik di dalam manhaj maupun di dalam materi yang disampaikannya. Masalah ikhlas dalam berdakwah tidak akan panjang lebar kita bicarakan. Semua kita tahu bahwa mesti semua amal soleh mesti diiringi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah harus mulai dengan ilmu. Maka berdakwahlah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jika kita berdakwah dalam bidang pengajian. Karena berdakwah ini bisa dengan kemampuan kita masing-masing dengan berbagai bentuk. Mungkin berdakwah melalui hartanya. Dia yang mengkabar, yang membantu dari kegiatan-kegiatan dana. Ada yang berdakwah di segi melisan, mengajak orang-orang untuk menghadiri majlis ilmu. Ini dakwah. Di dakwah itu bisa setiap kita melakukannya. Imam ketika dia tidak memiliki ilmu, dia hadiahkan buku-buku agama, majalah-majalah agama, ini dakwah. Ya, mengambil memberi informasi tentang pengajian-pengajian kepada orang, mari ikut pengajian, diajak teman sekantor, teman pekerjaan dalam usaha, ini dakwah. Jadi, tapi yang kita bicarakan yang mesti diiringi dengan ilmu, penting sekali adalah ketika dia yang sebagai pendainya. Dia yang sebagai pemberi materi harus memiliki ilmu yang cukup. Jangan melampaui batas, ya, padahal kapasitas ilmunya belum sampai pada tingkat untuk memberikan bagi hal-hal yang rinci sekali, yang prinsipil, umpamanya dalam hal-hal berkali memberi fatwa-fatwa tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan umat, ini tidak berhak disampaikan oleh orang-orang yang baru pemula dalam ilmunya. Jadi, pertama ikhlas, kedua memiliki ilmu, ini semuanya secara global aja kita singgung. Kemudian al-hilmu sabar, di antara sifat yang mesti dimiliki oleh seorang dai adalah santun dan penyabar. Santun dan penyabar. Jadi dalam menyampaikan kebenaran harus memiliki sifat apa? Sabar dan santun. Kenapa? Walaupun ajaran yang kita sampaikan adalah benar, hak, sesuai dengan ajaran Al-Quran, manhaj salaf dan sunnah, tetapi ketika disogohkan, ketika diajukan dengan cara yang kasar, ini tidak ada orang yang mau. Ibaratnya walaupun emas tapi dibungkus dengan api, tidak ada orang yang mau ngambil. Ya kan, ataupun makanan tapi disuguh dengan piring yang kotor, nggak ada orang yang main. Tapi kalau kadang-kadang piringnya bersih, makanannya tidak berapa, tapi harganya mahal sekali. Ya kan? Tapi maka oleh sebab itu dalam berdakwah mesti kita diiringi rasa iba, santun, hormat, sopan dalam kata-kata. Ini mesti kita miliki. Bukan asal celah, bukan asal apa? Yang penting saya sudah nyampe kebenaran, terima enggak terima bukan urusan saya, bukan begitu. Ya. Tetapi dalam menyampaikan kebenaran, ya makanya dalam praktek duniawi saja, seorang dokter mau menyampaikan obat, bagaimana dulu dilakukan? Pokoknya mau disuntik pakai jarum ini. Enggak langsung dikatakan ini jarum, saya taruh kamu, saya tusuk kamu. Enggak begitu dia bilang. Ya kan? Dikasih dulu apa? Dikasih dulu apa? Alkohol. Biar enggak terasa sakitnya. Demikian. Orang seorang dokter, ya, oleh itu Ibnu Qayyim, di dalam kitab beliau sangat banyak memberikan contoh kepada seorang tabib da'i ini. Karena da'i ini adalah tabibul qulub. Kalau dokter atau tabib, ini al-jasad, tubuh kasar. Tapi banyak yang perlu kita ambil, bagaimana dokter dalam menyampaikan obat, itu kan obat itu pahit. Tapi bila dirayu dengan bahasa yang indah, orang mau menelannya. Kenapa? Dia yang mengharap kesembuhan. Walaupun dia akan merasakan sakit di awal dia menelan obat. Pahit. Demikian seorang da'i. Dalam menyuguhkan dakwahnya. Apalagi dakwahnya adalah dakwah yang memang, hal yang memang benar dan ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah manhaj salaf, harus subuh dengan cara yang baik. Jangankan ya baik sama saudara kita yang tersalah ataupun orang ahli kitab dan kafir sekalipun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqul lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun itu kata yang lembut. Enggak dikatakan kafir kamu Fir'aun, enggak mau beriman kamu, kurang ajar, enggak ada. Qula faqul lahu qawlan layyinan. Katakan kepada keduanya kata-kata yang katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun untuk kata-kata yang lembut. Fir'aun. Sekarang ini ada sebagian kita ya di dalam berdakwah sangat kaku. Nah, orang ini kita katakan belum layak untuk berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya ilmu saja, tapi ada lagi ilmu menyampaikan dakwah itu sendiri. Seorang anbiya terkenal dengan akhlak yang mulia. Muhammad sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak orang masuk karena akhlaknya. Dan itu sudah semua masyhur dalam penyebaran agama Islam berkat kelembutan dan kesantunan. Nah, ini mesti kita miliki dalam dakwah kita. Santun, ya. Ada beberapa hal yang faedah. Jika kalaupun dia tidak menerima dakwah kita, dia tidak akan memfitnah dakwah kita. Jangan itu orang-orang kasar itu. Jangan ikut dakwahnya. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Apabila dia berkata kepada orang lain, ya, orang lain akan jawab, enggak. Dia orang-orang berakhlak kok. Baik, salam sama kita, enggak sombong. Tapi sekarang dakwah kita di banyak tempat fitnah oleh sebagian saudara kita, menimbulkan orang takut dengan dakwah itu. Jangan orang-orang kasar. Karena kelihatan bungis begitu. Enggak begitu. Salam, senyum. Ya. Ini bukan menjamalah dengan ahlu bid'ah, nanti ada lagi pembahasannya. Ini yang sebagian dakwah kita menghambat tersampai kepada orang. Kadang-kadang orang itu bukan anti dengan dakwah, tapi dengan gaya kita mereka anti. Menyebabkan mereka tidak mau mengikuti dakwah. Jadi sabar, ya, dan juga hilm, santun, sopan, santun. Ya. Selama kesopanan-kesopanan itu tidak diharamkan dalam agama, ya, mubah itu kita tidak masalah kita lakukan. Kecuali hal-hal yang memang melanggar akidah selama macam itu baru tidak kita lakukan. Jadi mesti kita miliki apa? Santun dalam berdakwah. Ini perlu sekali akhlak yang mulia. Karena dakwah kita ini di mana-mana fitnahnya itu orangnya kasar, ya, beringas gitu, gak salam. Kalau melihat kita selalu kerut kening. Kan? Itu begitu kenyataan. Bukan hanya kepada orang awam, sesama salafi aja kadang-kadang begitu dia. Kita melihat tuh langsung begini, berubah wajahnya. Ya. Ya, langsung hitam padam mukanya itu. Aneh, dakwah apa seperti itu? Jadi oleh sebab itu mesti kita dalam berdakwah memiliki akhlak yang mulia. Yang ada sebagian saudara kita yang kaku bahkan kepada saudaranya orang tuanya ditahzir orang tuanya oleh dia. Orang tuanya sendiri ditahzir. Baru kenal kemarin lalu belajar sedikit aja baca Al-Qur'an benar, orang tuanya ditahzir oleh dia. Banyak kejadian di mahkamah. Ini musibah dalam dakwah kita ini. Kenapa? Disampaikan orang-orang yang cara penyampaiannya salah. Bukan dakwah yang salah, penyampaiannya yang salah. Gitu. Sedangkan Allah saja, orang tuanya musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ha? Malaysa kabil, fala tuti'ma, wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang kafir musyrik, bahkan malah mengajak kita kesyirikan. Disuruh oleh Allah, bertemanlah dengan dia itu secara bah. Gak dicaci maki. Ini orang tuanya masih belum punya ilmu, masih sholat, kadang-kadang diucapkan kata-kata yang tidak benar. Biar orang tuanya sendiri, mertuanya, kadang-kadang saudaranya sendiri, mentang-mentang baru kenal kajian sudah. Ya. Ini kaku dan tidak paham dalam penerapan masalah kajian hajar dan tahdzir itu. Oleh sebab itu penting saya ingatkan ini, karena musibah dalam dakwah ini di mana-mana disebabkan dengan sifat-sifat seperti ini. Kemudian al-badu fi dakwah bil aham fal muhim. Jadi dimulai dulu yang terpenting. Ini enggak melibat dakwah, langsung bicarakan apa mihrab. Yang pertama bicarakan masalah tahlilan, yasinan. Ya mulai dulu dengan akidah. Nasihati secara baik-baik. Ini enggak. Yang ditonyok dulu, apa yang membuat mereka apa? Tersinggung. Itu dulu yang dimulai. Allah saja melarang Rasulullah SAW ini melaknat tuan-tuan orang musyrikin. Padahal itu bukan haram. Tetapi akan mengakibatkan perbuatan yang haram. Ya, melaknat tuan-tuan mereka itu tidak boleh. Nah, membuat mereka lari di kajian akidah. Ya, padahal bid'ah-bid'ah itu belum sampai pada titik syirik, bahwanya masih kita orang muda diperbaiki dulu yang terparah. Ibaratnya orang ini mengendap penyakit yang menular yang banyak sekali. Kepalanya kena kanker, telinganya kena kopok, hidungnya juga apa polip, ini tenggorokan juga mandelan, apalagi mencret lagi, bisul lagi. Mana yang mau diobati dulu? Cari penyakitnya yang paling parah dulu yang diobati. Ini enggak, dia sudah kanker otak, bisulnya yang digesek-gesek, gimana? Ini yang tidak paham. Yang dibicarakan adalah mihrab, sajadah. Aneh dalam dakwah sebagian saudara kita. Kata mereka sudah manfaat salaf sekali. Tapi tidak tahu apa yang dimulai dengan dakwah tersebut. Berasur-asur. Jangan mau sekali ngaji, sudah salaf itu led. Enggak mungkin. Kalau seandainya ustaz-ustaz mereka dulu mengajar mereka seperti itu, enggak satu pun mereka terjadi salafi. Dengan sikap mereka seperti sekarang ini. Mengusir orang seenaknya. Ini sifat apa? Oleh sebab itu, ini manhaj dalam dakwah perlu diperbaiki. Dibenahi betul-betul sesuai dengan manhaj salaf. Tidak hanya sekedar mengakui manhaj-manhaj salaf. Perlu diperbaiki. Oleh sebab itu kita katakan banyak saudara-saudara kita kadang-kadang memulai dari titik yang memang belum pantas disentuh, sudah disentuh. Tadada, sajadalah, mihrablah. Hajar dulu mereka. Cinta ilmu, cinta majelis ilmu, cinta kepada sunnah. Hari demi hari mereka akan dirubah. Tidak mungkin bisa disembuhkan penyakitnya itu sekaligus hadir satu majelis, besok jenggotnya langsung panjang, ya kan? Jenggotnya enggak bisa begitu kan? Sudah 5 kali hadir, besok celananya harus potong, enggak potong yang hadis majelis saya. Subhanallah. Tuhan perlu sabar. Tidak sama kekuatan kita dalam mengamalkan itu. Ya kan enggak sama. Kadang-kadang orang memang pertama itu langsung bagus dia, ya kan? Kadang enggak. Memang taraf kita, kemampuan kita itu berbeda-beda. Tapi yang penting dia sudah bersemangat dulu untuk ilmu. Hari demi hari perbaiki sedikit-sedikit. Ya. Kemudian, yang kelima, dakwah kepada tauhid dan sunnah. Dan memperingati dari syirik dan bid'ah. Ya. Itu jelas semuanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan firman beliau yang sudah ayat ini mencakup. Yaitu langkah-langkah dakwah yang sangat penting sekali dipahami oleh da'i. Qul hadhi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ini secara perintah kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalanku. Artinya apa? Apa yang untuk ambil faedah di sini? Bahwa dalam berdakwah harus mengikuti jalan siapa? Jalan Rasulullah SAW. Adu'ilallah. Artinya apa? Aku mengajak ke jalan Allah, kepada Allah. Nah ini jalannya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Adu ilallah, ilallah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Menemfadakan apa tadi? Poin tentang ikhlas. Adu ilallah. Kamu mengajak kepada Allah, bukan kepada madhabmu, kepada madhab kiaimu. Ragurumu. Seru mereka itu kepada Allah. Kalau ada yang menanya kepada dirinya, kalau yang tidak pendapatnya tidak terima, langsung dia apa? Marah. Ada orang beda pendapat dengan dia, langsung marah dia. Ini bukti orang yang tidak berdakwah dengan kepada Allah. Jadi berdakwah itu kepada Allah, illallah. Kemudian ala basira, di atas ilmu. Nah, ini yang kita sembung tadi, ini dalilnya dalam ayat ini semuanya terdapat. Ana wa nittaba'ani. Kemudian aku dan pengikutku, kata Allah, katakan ini kepada Rasulnya, ini adalah orang yang benar-benar mengikuti sejati, adalah orang yang menjadi pendai pada agama ini. Mereka yang di atas sunnah. Ya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Ayat di akhir ini menunjukkan asas dakwah. Maha suci Allah. Jadi dakwah kita itu adalah rangka apa? Itu menyucikan Allah dari segala hal-hal yang mengurangi kesempurnaan Allah, baik rububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya. Uluhiyah umumnya orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadahnya. Wa ma ana minal musyrikin dipertunjukkan oleh di sini adalah bara'ah dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrikin. Ini ayat yang singkat ini tapi mengandung yaitu poin-poin dakwah yang sangat penting sekali yang perlu kita pahami dan kita dalami. Penjabarannya banyak diterang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita hanya singgung berapa hal, karena ada banyak hal yang memang kita singgung ini dalam hal ini. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi ini yuqda yaumal qiyamah salasa. Minhum ini ada manusia yang pertama sekali nanti dihukum pada hari kiamat itu ada tiga jenis bentuknya. Yang pertama, rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bi fa arrafahu ni'amihi ya ni'amahu fa arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta. Yang pertama jenisnya orang belajar ilmu dan membaca Al-Qur'an, lalu Allah kata kepadanya, apa yang engkau lalu Allah sebutkan, saya telah beri nikmat yang banyak kepada engkau. Apa yang kau perbuat dengan nikmat yang banyak tersebut? Dia katakan, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Dulu Allah katakan, engkau bohong. Walakinna kata alam ta'ilma liqalu alim. Liqal alim. Liqala alim. Kamu belajar ilmu itu supaya apa? Dikatakan orang beril. Di sini apa faedahnya? Adalah menafikan ikhlas. Menunjukkan ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Dan ini hadis panjang sekali, ada orang bersedekah, ada orang berjihad. Kita hanya ngambil hal yang berhubungan dengan pembahasan kita. Juga ada hadis menunjukkan tentang pentingnya berdakwah, man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi yaumil qiyamah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, yang mana siapa yang ingin mencari terkenal, mendapat dengar dari manusia, ya Allah akan nanti dibalas di hari kiamat, permalukan di hadapan manusia. Siapa yang ingin mendapat pandangan manusia, ingin mencari muka dalam dakwanya, Allah juga akan membuat dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan dibalasi sesuai dengan amal mereka. Oleh sebab itulah perlu dalam ikhlas dari ayat dan hadis ini kita tahu ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Oleh sebab itu dengan ikhlas dan keyakinan kita akan mampu menyampaikan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu ayat yang telah kita singgung di siang tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kunu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka itu panutan-panutan yang mereka mendapat petunjuk dengan urusan kami tatkala mereka sabar. Ini menunjukkan tentang pentingnya sabar dan berdakwah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat kami benar-benar yakin. Kemudian ini hal-hal yang sudah umum barangkali bahwa mesti kita santun dalam berdakwah. Coba lihat Rasulullah SAW dalam santunnya berdakwah. Rakyat Taif yang menyuruh para sufaha dan anak-anak kecil melempari Nabi SAW saat pergi ke Taif. Lalu datang malaikat apa? Malaikat Jibril dengan malaikat Jibal. Lalu ditawarkan. Ya, kalau Rasulullah SAW kata malaikat Jibal, ini kata Jibril, ini malaikat Jibal. Dia datang untuk apa yang kau suruh saja terhadap rakyat Taif ini. Rasulullah waktu itu malaikat Jibal, malaikat gunung ini mengatakan, maukah aku lempar kepada mereka dua gunung Al-Aqsabain ini? Abi Qubais dan Kaiqa'an. Kaiqa'an. Ya? Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Jangan. Ini, arju ayyaku na yukhrijallahu min aslabi abaihim may ya'budullahu wa la yushriku bi syai'. Kata Rasulullah, tak usah. Saya berharap beliau disakiti ini, tidak perlu balas dendam beliau. Akhlak yang mulia sekali. Jadi kata Rasulullah, jangan. Saya berharap moga-moga nanti dari anak cucu mereka ada yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Akhlak yang sangat mulia sekali. Coba bayangkan sampai berdarah-darah Nabi SAW, hampir pingsan waktu itu di rakyat Taif itu, dilempar oleh batu-batu kecil, anak-anak kecil, dengan jawaban beliau demikian. Jadi, ini sebetulnya kita membaca sirah para ulama, ya, dan juga tokoh-tokoh dakwah lah yang menjalankan dakwah ini, mereka memiliki kesabaran yang kulit sekali. Walau menemui berbagai bentuk, ya, baik dari saudara sendiri, dari keluarga sendiri, dari teman segala macam, berbentuk pengucilan dan berbagai macam bentuk apa? Itu ocehan dan celaan. Mereka mesti sabar dalam menyampaikan dakwah. Kemudian itu bekal yang umum untuk bagi dai. Untuk di lapangan yang perlu diperhatikan adalah membedakan fawarik baina da'atul muslim wa ghairihim. Membedakan antara berdakwah kepada orang muslim dan non muslim. Itu ada halnya. Jadi karena mad'u, orang yang diseru ini macam-macam bentuknya. Ada ahlul kitab, ada orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana mendakwahi mereka? Al-musyrikun, bagaimana pula mendakwahi mereka? Al-mulhidun, orang ateis, bagaimana pula mendakwahi mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik, bagaimana pula mendakwahi mereka? Ru'asa wa syarafu qaum, atau tokoh-tokoh kaum, suku, bagaimana pula mendakwahi mereka? Hal ini mesti dipelajari oleh da'i. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Bagaimana membuat dakwah kepada orang Al-Kitab? Qul ya Al-Kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Ini pendekatan. Qul ta'al, qul ya. Qul ya ahl kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Alla na'budu illa Allah wa la nattakhidhu wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini sebetulnya ya, wahai Al-Kitab, marilah kepada kalimat yang sama di antara kita, yaitu bahwa kita menyembah Allah saja, jangan di antara kita ada yang menjadikan sebagiannya menjadi Tuhan. Ini kalimat-kalimat dalam mengajak kita. Berdakwah kepada kaum musyrikin ada di dalam Quran manhajnya, diterangkan. Kepada orang-orang mulhidun, orang yang mengingkari ya adanya Allah, orang mulhid atau munafikun, orang-orang munafik, ada cara-cara semua ini perlu dipelajari dalam mendakwahi mereka. Kemudian menyeru kepada ru'asa kaum. Coba lihat Rasulullah SAW ya mengutamakan, menghormati kaum-kaum mereka, ya apa, kepala-kepala suku Arab itu dalam berdakwah. Ya, bukan dihina, bukan dicela, bukan dijatuhkan dulu. Ya, di dalam berdakwah itu enggak perlu kita sebut sipulan-sipulan dulu. Apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah mereka. Kiai-kiai yang memiliki kedudukan mereka, jangan kiai dulu yang dihabisi. Aja-aja mereka dulu pelajari ilmu agama. Ini enggak, sipulan sesat, dalam bukunya ini mengatakan begini. Ya, mereka belum paham kesalahan kiai mereka. Kalau mereka paham, mereka sendiri yang akan ya, dengan diberi bekal ilmu, dengan sendiri mereka akan berhansur-hansur menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak ada faedah disebut nama orang, karena kesalahan itu akan dilakukan oleh banyak orang. Kalau begitu kita capek menyebut nama sipulan juga berkata, ini sipulan juga berkata, karena namanya kesesatan itu hampir sama. Maka yang disalahkan apa? Kesesatan itu yang perlu dinilai dulu. Ada kondisi yang perlu tasbih, ada, tapi bukan setiap majelis. Ini perlu dipelajari. Kemudian bagaimana pula mendakwai setiap kelompok-kelompok itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian pertama yang perlu diperhatikan, semua konsep yang sama mendakwai orang adalah dakwah kepada tauhid, semua siapapun mereka jenisnya. Jelas itu sama. Tapi ada hal-hal yang memang pemanya kepada orang mulhidun, itu ada hujah-hujah. Seperti hujah Nabi Ibrahim. Ya. Apa hujah Nabi Ibrahim? Ini alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk an atahul lahul mulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsin minal masyriqi fa tiya minal maghrib fabuh alladhi kafar wallahu la yahdikum al-ghalibin. Tidak kalian perhatikan ketika seorang yang diberi kekuasaan oleh Allah, ya, ini dia berdebat dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata dia apa? Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Ibrahim? Jika memang begitu, Allah itu Rabb saya selalu mendatangkan matahari setiap pagi datang dari timur. Sekarang tolong datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Termenung, ya. Enggak bisa, bungkam seribu bahasa dia. Tak kala dikatakan, kalau kamu Tuhan, tolong datangkan matahari dari barat. Yang setiap hari datang oleh Tuhan saya dari timur, kata Nabi Ibrahim. Ini hujah-hujah ini perlu dipelajari oleh da'i. Hujah-hujah terhadap orang muhidin, kaum musyrikin, orang munafikin, mesti dipelajari. Hujah-hujah ini ada dalam Al-Quran semua. Diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu di sini penting bagi da'i untuk membekali diri. Ini yang khusus berdakwanya melalui ilmu. Adapun berdakwah melalui harta, nasihat, semacam, semua kita bisa. Yang mengajak orang belajar ke menjadi muslim dan semacamnya. Dia khusus nasihat bagi orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Berdakwah. Mesti mempelajari hujah-hujah tersebut. Agar dia mampu sukses dalam dakwahnya. Menjawab berbagai bentuk syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang munafikin. Kemudian, yang perlu juga kita perhatikan juga, itu ini memperingatkan mereka, yang ini pertama dakwah kepada tauhid, itu banyak sekali hujah hadis Ibnu Abbas segala macamnya. Ini itu seperti hadis Ibnu Abbas ini yang kan bahwa Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Ini dakwah kepada orang ahli kitab. Wal yakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Maka yang pertama yang seru mereka itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu pada tauhid apa uluhi mengesakan Allah. Ini dakwah Alkitab ditunjukkan bagaimana. Langsung, enggak perlu bicara-bicara seperti mana dikatakan oleh orang-orang filsafat, didebat dulu ya tentang Isa, didebat dulu tentang Musa, ya kan? Enggak. Langsung seru kepada tauhid. Kenapa? Karena asalnya mereka itu punya ilmu tentang tauhid ini. Oleh itu sebab itu dikatakan kul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Karena mereka ada ilmu sedikit tentang ketauhidan itu, tapi mereka menyembunyikan atau mencampurinya. Dan itu mereka baca dalam kitab suci mereka. Nah, kemudian memperingatkan orang-orang itu dengan apa? Cara berdakwah juga yaitu memperingatkan mereka dengan kebesaran Allah. Wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di situ hujjah agar orang tersentak. Kita ingatkan orang-orang ateis, orang talis yang mengingkari hidupnya Allah segala macam, kita buktikan. Mungkinkah ini langit sebegini tanpa ada pencipta? Ya, manusia dalam diri kita terdapat bukti-bukti kebesaran Allah. Kenapa manusia ini enggak sama bentuknya? Ya kan? Kenapa gigi tidak sama dengan kuku? Apa beda gigi dengan kuku? Kuku harus potong minimal berapa? 2 kali dalam sebulan. Coba kalau gigi tumbuh seperti kuku. Kira-kira bagaimana? Hah? Hah? Bisa lari manusia ya? Terlambat motong kuku, motong gigi? Mau mana Pak? Mau motong gigi? Subhanallah. Ini bukti keesaan Allah. Beda bulu mata dengan rambut. Beda enggak? Iya, rambut panjang terus. Bulu mata sudah tumbuh dengan batas tertentu. Ini bukti kebesaran Allah. Oleh sebab itu wapi ampusikum apalatuk sirun. Nah, dalil-dalil seperti ini kita harus kemukakan dalam dakwah kita agar mereka tersentak kepada apa? Mengingat kebesaran Allah. Merasa diri mereka ini adalah makhluk, benar-benar makhluk. Sebutkan hujah-hujah itu terhadap mereka. Ya. Lidah. Lidah ini coba istimewa sekali. Enggak ada orang bisa bikin lidah. Makanan sama-sama manis tapi bisa dibedakan. Coba, teh manis. Ya kan? Jus mangga. Jus apa lagi? Ananas. Beda semua kan? Apa yang membedakan? Ini siapa menciptakan lidah yang istimewa ini? Kapan kita syukuri nikmat lidah saja? Nasi berbeda, ikan berbeda, jenis beda ikan. Bisa dibedakan oleh lidah, subhanallah. Ini azim ciptaan Allah ini. Kan beda ya, minum teh semua beda dengan minum kopi, dibedakan oleh lidah. Coba kalau dicabut nikmat lidah oleh Allah, ya, makan jagung, makan pasir sama aja rasanya. Jadi enggak perlu kerja, makan pasir aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan di zat lidah ini suatu yang tidak bisa dideteksi apa zatnya. Azim sekali ciptakan Allah. Berbagai yang masuk dingin terasa dingin, panas, ya kan? Pedas, manis, asam, pahit, dibedakan oleh lidah. Ya hanya biasa bentuknya. Daging biasa. Subhanallah. Kapan kita merasakan mensyukuri nikmat ini? Ingatkan mereka dengan kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Beda kan nasi saja, beras saja dibedakan ya kan? Yang beras 42 kan kalau petani kan tahu nama nasi. Ini beras ini enggak dibedakan. Subhanallah. Kopi beda antara kopi apa? Torobika dan kopi apa lagi? Saya jarang minum kopi, masalahnya enggak tahu, ha? Beda kan? Teh juga begitu, teh wangi, teh namanya teh, tapi lidah diberi nikmat oleh Allah membedakan rasa. Coba dicabut nikmat perasa ini dari lidah. Enggak akan ada. Minum teh, minum air kencing sama aja. Ada faedah enggak? Subhanallah. Kapan kita menyukuri nikmat Allah seperti ini? Nah, oleh sebab itu sekali-kali buktikan ini. Seorang dai harus berbekal dengan hujah-hujah yang qati'ah. Hujah-hujah yang memang. Dan itu semua orang mau merasakan. Azimnya lidah ini. Nikmat telinga, mata semuanya. Subhanallah. Ya, kalau kita telinga namanya, ini telinga punya zat yang istimewa. Kalau tidak ada zat itu, niscaya semut akan bikin sarang dalam telinga kita. Ini Allah yang Maha Agung menciptakan. Alimun Hakimun Qadirun. Maha pengetahui, Maha bijaksana, Maha berkuasa. Khabirun. Nah, mulai berdakwah dengan hujah-hujah begini agar orang cepat menerima kebenaran. Jadi seorang dai mesti berbekal. Kemudian tarhib wa tarhib. Jadi ada juga jenisnya bentuk apa? Tarhib wa tarhib. Tidak hanya sekali-kali seperti ayat-ayat makkiyah sebutkan oleh Aisyah. Kalau seandainya Rasulullah SAW di Makkah mengatakan ini turukul khamar, uturkul khamar, uturkul zina. Jadi kalau seandainya Rasulullah di awal dakwahnya waktu di Makkah, tinggalkan zina, tinggalkan khamar, niscaya mereka tidak akan berkata, "Mana turukuha?" Mereka akan menjawab, "Kami tidak akan ini." Maksiat tidak dilarang dulu maksiat, ditanamkan dulu apa? Tauhid. Kalau antum lihat ayat-ayat makkiyah bertindak berbicara dalam masalah tauhid. Waru hukum-hukum turun di Madinah. Oleh sebab itu di sini menunjukkan bahwa tauhid asas dakwah yang penting. Karena yang akan meninggalkan manusia itu adalah dongkrak rasa keimanan ini sangat membuat orang mampu meninggalkan apapun saja kebiasaannya. Panggilan iman lebih kuat dari panggilan apa saja. Hah? Oleh sebab itu maka kita mesti menempuh tarhib, ingatkan mereka dengan surga, dengan nikmat-nikmat yang agung. Ya, tarhib. Bau tarhib, ingatkan mereka dengan neraka. Oleh sebab itu ayat-ayat yang turun di ayat makkiyah berbicara tentang banyak tentang tauhid dan tentang surga dan neraka. Ini dai harus berbekal diri dengan ini. Jadi kalau orang ini umpamanya pelaku maksiat, ini diingatkan dengan apa? Kebesaran Allah, pedihnya azab Allah. Ini. Orang ini umpamanya suka melakukan amal baik, dimotivasi dengan beri harapan-harapan dengan sur. Ini akan masuk pembahasan ketiga tadi adalah membedakan antara orang yang diseru. Ada orang Alkitab, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Itu mendakwai mereka berbeda-beda. Perlu dipelajari ilmunya. Di Al-Quran semua ada dalil-dalil itu. Baca bagaimana mendakwai orang-orang musyrikin. Ya hujah-hujah. Ini hujah-hujah. Seperti hujah Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati lima ta'bud. Ha. Ma la yuksir wala yasma'u syai'. Kenapa ya bapak kamu menyembah sesuatu yang tidak melihat? Walaupun angka syai'ah. Dan ya, tidak mendengar, tidak melihat. Dan juga tidak melihat, dan tidak mendengar, dan juga tidak mendapat melakukan apa-apa. Ini hujah-hujah untuk kepada kaum musyrikin. Perlu dibaca. Kumpulkan. Akan berbekal dalam munakasyah, dalam menyampaikan kajiannya. Sehingga berbekas benar hal itu kepada orang-orang yang kita seru. Itu yang ketiga adalah, ini isya jam berapa? Yang ketiga adalah membedakan antara ahlul jahl dan hawa. Ini yang penting bagi dai al-sunnah wal jamaah di sini, membedakan antara orang yang belum berilmu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Beda. Orang yang tidak berilmu dengan orang yang sudah berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya. Ini mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini hal ini perlu dibedakan di antara keadaan orang-orang yang kita seru. Pertama, ada bentuk orang raghiban fil khair, dia ingin melakukan kebaikan. Tapi mukbilan alaih, mau sekali mencari kebaikan. Tetapi lakinnahu qad yajhalu wa yakhfa alaih, tapi dia tidak punya ilmu. Enggak mengetahui apa amalan kebaikan. Jadi umpamanya orang yang suka melakukan bid'ah itu ingin enggak kebaikan. Ingin kebaikan, tapi dia enggak tahu mana yang baik dan mana yang salah, tertipu. Ya. Maka dia ini adalah orang yang ingin kebaikan, condong kepada kebaikan. Nah, bagaimana menyuruh orang ini ingin kebaikan? Dia tapi belum tahu kebaikan itu. Yud'a bil hikmah. Ini harus diajak dengan cara hikmat. Udu'u ila sabila rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum bilatihi hasan. Ini bentuk tiga, ini akan kita sebutkan ini. Hikmah di sini ini bentuknya. Hikmah di sini maksudnya bekali dia ilmu. Dia ini bukan diajari dulu. Ya, yaitu dengan raghbah war raja. Orang ini diberi apa? Berita-berita, ayat-ayat menerang tentang nikmatnya surga. Ini motivasi dia. Raja, besarnya pahala Allah. Diberikan ilmu dia. Nah, hikmah. Hikmah pun diberikan. Diajak dengan Bentuk kedua, ada orang yang patura wa kasula anil khair. Jadi tahu berilmu dia, tapi malas melakukan kebaikan. Ini, wa akbala warali wa fisyar. Jadi, dan condong kepada kejelekan. Jadi, dia kalau tadi kan kebalik yang pertama. Sangat ingin melakukan kebaikan, tapi tidak punya ilmu. Kalau ini enggak, suka kepada kejelekan, condong kepada maksiat. Kalau yang pertama ini, mungkin banyak dia amal-amalnya bercampur bid'ah, ya kan? Dia ingin beramal soleh, tapi banyak campur bid'ah. Yang kedua ini enggak, gila maksiat. Bagaimana cara mendakwainya adalah ar-rahbah wal khauf bi mau'izah. Diingatkan dia dengan besarnya Allah, besarnya azab Allah, pada panasnya api neraka, dan betapa besarnya azab-azab Allah kepada kaum-kaum yang kafir sebelumnya. Dihancurkannya Fir'aun, binasakannya kaum Samud. Fir'aun yang memiliki tentara banyak sekali, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Ini diingatkan dia dengan azab-azab Allah. Orang yang apa? Gandrung maksiat dan condong kepada kejelekan. Ini cara berdakwah. Berikan hal itu. Itu disamakan dengan rohbah wal khauf. Diberikan sifat apa? Yaitu diceritakan kepadanya bagaimana azab orang melakukan zina, azab mencuri, macam-macam. Ini rohbah. Ditakuti dengan azab-azab Allah dan khauf. Takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mu'ridan lil khair mudafian ila syari wa muhjan. Yang ketiga adalah orang ini dalam melakukan kejelekan itu berhujjah dia. Dalam melakukan bid'ah itu dia berhujjah, berdalil dia. Nah, ini perlu mujadalah bil ahsan. Perlu berdebat dengan cara yang baik untuk menolak syubhat-syubhat dia. Ini jenis dalam berdakwah. Jadi ada orang-orang umum pemanya itu pada umumnya mereka itu raghbah fil khair, ingin kebaikan. Maka diberikan ilmu dulu, jangan ditahzir dulu. Ya, beri nasihat, terlalu nasihat, ajak ke majlis ilmu. Bentuk kedua kita katakan adalah orang yang malas dalam beramal soleh, tapi malah lebih condong lagi melakukan kemaksiatan. Ini diberi apa? Rahbah. Disebutkan tentang pedihnya azab Allah, ya, bagaimana Allah telah menghancurkan kaum-kaum yang kufar, yang maksiat. Disebutkan sejarah itu. Ini tuntunan diberikan dalam Al-Quran. Yang ketiga kita katakan adalah orang tidak mau terhadap kebaikan. Bahkan munafian dan syarif wa muhajin fidalik. Jadi memiliki hujah dia. Berhujah dia. Hal seperti ini perlu dengan jidal bil ahsan. Perlu dengan jidal yang baik. Khususnya ini adalah tokoh-tokoh ahlu bid'ah. Dengan jidal yang baik. Hujah yang jelas. Nah, qala ta'ala, inilah yang kita sebutkan tadi. Firman Allah SWT. Udu ila sabil rabbika bil hikmah. Ini siapa orang yang hikmah? Jadi ada orang yang sebut dengan hikmah. Wal mau'izah, ada yang mau'izah, peringatan-peringatan, ya, kepada azab Allah dan semacamnya. Kemudian wajadilhum bilatihi ahsan, dan mujadalah bil ahsan. Siapa kelompok yang kita jaru dengan mujadalah adalah para tokoh-tokoh ahlu bid'ah yang memang mereka itu ada syubhat, atau orang-orang umum yang memiliki syubhat dilemparkan oleh orang ahlu bid'ah, perlu kita dengan mujadalah bilatihi ahsan. Ini perlu dimiliki oleh para ikhwan dalam berdakwah. Hal ini banyak sekali dari hikmah-hikmah, kita bukikan contoh di sini. Di antara hikmah Rasulullah SAW dalam berdakwah, coba lihat dengan lembut, ya, Rasulullah SAW ketika ada Arabi, ini kita tidak baca lafaz hadisnya, buang air di mana? Kecil di masjid. Kan orang berilmu ya. Lalu sahabat menegur mereka, fasajaru, oh buang air di sana, semua teriak-teriak. Kata Rasulullah SAW apa? Ditegur sahabat. Da'uhu, biarkan dia. Subhanallah. Coba lihat Rasulullah SAW di dalam hadis ini, itu sangat sekali faedah yang dapat diambil oleh dai. Ini orang belum tahu hukum buang air di masjid, belum tahu dia. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini masjid adalah tempat ibadah dan baca Al-Quran, ini tidak boleh di sini buang air dan lain. Lalu diambil satu apa, ember air, disiramkan kencingnya, sudah habis, tenggelam, karena masjidnya masjid tanah ya, pasir. Nah, mudah kan? Jadi kalau kemungkaran, bila mungkin diingkari, atau walaupun mungkar itu berlangsung, dapat diingkari dengan cara yang sederhana, tidak urip, ribut. Persoalan sederhana jangan menjadi persoalan yang sangat besar. Coba kalau tadi ditegur oleh sahabat dan dia berlari, disebutkan hikmah banyak sekali di petik hikmah ulama. Kalau dia berlari, pertama, atau dia berhenti kencing, merusak kesehatan dia. Menahan kencing. Karena saat buang kencing. Kalau dia berpindah saat itu, dan kencing akan tersebar kencing kemana-mana. Susah untuk membersihkannya. Akan banyak yang harus disiram. Kemudian akhirnya apa kata Arabi ini? Itu rahimallah apa? Allahumma arhamna ini arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Karena bagusnya uslub Rasulullah SAW dalam mencegah dia dalam melakukan ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku dan Muhammad ini rahmat. Jangan engkau beri seorang pun bersama kami. Dia tidak boleh sahabat lagi dapat rahmat. Ditegur lagi Rasulullah SAW, dapat hajar tawas. Ya. Jangan begitu berdoa. Karena rahmat Allah itu luas. Jangan engkau khususkan untuk kita aja. Ini kian uslub Rasulullah SAW. Ini mengajar orang yang bodoh. Jangan langsung dikata-kata. Kamu ini gak tahu, gak punya otak. Hey, buang air masjid. Nah, begitu. Begitu pula kelakuan-kelakuan orang awam yang belum mereka memiliki ilmu. Perlu dengan kesabaran tegur dengan bahasa-bahasa yang baik. Pelajari manhaj Rasulullah dalam berdakwah. Ini orang belum memiliki ilmu. Gak tahu dia hukum buang air di masjid. Perbaiki. Jangan kamu ini gak belajar agama ya. Maka belajar. Ah, jangan begitu. Kabar. Makanya hadir majelis ilmu. Belajar. Nah, jangan begitu kan. Itu makanya mengata-ngatai bukan menasihati. Nasihati saja. Oh akhi ini gak boleh begini. Kata Rasulullah ini dilarang. Kata Rasulullah begini dalam hadisnya. Terus ya setiap kamu di mana tinggal? Oh di kesana. Oh hadir di kesana. Kita ada kajian biar bertambah ilmu tentang agama. Kata kamu makan belajar loh. Jangan mendengar musik aja kerjanya. Dia nasihati secara baik-baik. Bahasa yang sangat indah. Bagaimana kita sendiri enggak reda begitu kan? Demikian pula orang lain juga enggak reda dikata-katai begitu. Walaupun dia tahu dia salah, kadang-kadang justru malah membela diri dia. Karena dengan cara yang tidak baik kita ini hikmah yang sangat azim lagi. Kemudian kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini ada faedah-faedah banyak dari kisah-kisah ini saya ambilkan. Ketika aku sholat, lalu ada yang bersin. Jadi Hakam Mu'amiyah ini. Lalu dia baca, ya hamukallah. Sahabat yang lain mukul-mukul ini. Diam, sholat gak boleh bicara. Kan begitu ya. Jadi sahabat lain mukul pahanya. Lalu akhir sholat, orang pada melihat kepada dia. Ya kan? Ini ceritanya Hakam ini. Ini, tanzuruna ilayya. Ini, masya'anukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat semua kepada saya? Ini, coba lihat. Ya kan? Merasa diri sangat dia. Kenapa kalian melihat kepada saya semua? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala akhadihim. Mereka memukul paha-paha mereka. Jadi ketika dia baca alhamdulillah. Kemudian pala meru'aitu misal mutuni walakin misakatu. Jadi ketakala dia paham. Oh ini lebih baik diam. Minyuk saya diam mereka ini. Pala masalah Rasulullah SAW. Takala Rasulullah SAW. Salat. Ini. Fabi abih wa umi. Maru'aitu mu'aliman qablahu. Wala ba'dahu. Ahsana ta'liman. Coba lihat. Gimana dia memuji Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat orang seorang pendidik. Yang lebih baik atau sebelum beliau dan setelah beliau yang lebih baik ahsan ta'lim sangat baik bagus pendidikannya. Bagaimana ta'liminhu fa wallahi makarahani, enggak pernah Rasulullah marah kepada saya, wala darabani, enggak pernah mukul saya, wala syatamani, dan tidak pernah apa mencaci maki saya. Subhanallah, dia puji akhlak Rasulullah. Ketika dia tersalah ini enggak pernah saya wala kaharani, enggak pernah apa marah dihardik, wala darabani, enggak dipukul, wala syatamani, enggak pala pula mencaci maki saya. Qala, apa nasihat Rasulullah SAW kepada dia? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Rasulullah SAW. Ini salat ini enggak boleh bicara-bicara dalam ucap-ucap manusia di luar salat biasa. Itu ucap-ucapannya dalam salat biasa, dalam ucapan sehari-hari enggak boleh dilakukan dalam ucapan salat, waktu salat. Ini dari pembicaraan-bicaraan manusia enggak boleh dibaca waktu salat, dibaca waktu salat, dilakukan waktu salat, kata Rasulullah. Inna ma huwa tasbih, ada usbu tasbih, takbir, wa qiraatul Qur'an. Ini nasihat Rasulullah kepada dia. Diajar. Kan semakin hari semakin butuh kita sering membaca. Jadi bagaimana manhaj Rasulullah dalam berdakwah? Sangat lembut sekali. Karena pada dasarnya umumnya kaum muslimin bukanlah orang mu'anik, bukan orang yang suka keras kepala. Ya kan? Tapi orang-orang yang ingin kebenaran, tapi disampaikan cara yang baik. Contoh ketiga, kisah Abi Balta'ah. Ini kisah azim sekali. Ini ba'atani Rasulullah SAW ana wa Zubair. Ketika Rasulullah SAW mengutus saya ini dan Zubair dan Mikdad bin Aswad. Ini sampai aku intalaqu hatta atau raudatan kha fa inna biha ta'ina. Ini kisah Abi Balta'ah ini adalah Ali Rasulullah, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah mengutus aku dan juga Zubair dan Mikdad bin Aswad. Jadi pergi kalian kejar seorang wanita di Raudhah, satu tempat namanya. Dia membawa surat. Ini wa ma'a kitab fakhudhu minha. Ada kitab Abi Bata'ani, kisahnya secara ringkasnya begini karena waktu sudah hampir. Dia itu ada kan pengikut pedang Badar, ya kan, perang Badar. Tapi tak kala Rasulullah SAW mau melakukan Fathu Makkah, dia itu membocorkan rahasia bahwa Rasulullah mau Fathu Makkah kepada orang Quraisy. Bahaya enggak ini? Kalau bisa kufur, ini tindakan kufur, membocorkan rahasia perjuangan muslimin kepada musuh-musuh Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkan dia, karena perbuatan ini bukan berdasarkan kufur. Nanti ada jawaban dia nanti kepada Rasulullah SAW. Wala ertadatu, katanya. Perbuatan ini dia lakukan, ditanya ke Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Jadi dikirim lewat seorang wanita, lalu wanita ini menyimpannya dalam sanggul, lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, melalui malaikat. Kemudian diutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair dan Aswad, dikejar wanita ini. Sampai diperiksa, jadi kalau tidak mau mengeluarkan, kata Ali kepadanya, kami akan buka semua pakaianmu. Jadi akhirnya dikeluarkan, dikasihkan surat itu, dikasih Rasulullah SAW. Dipanggil, siapa yang melakukan ini? Abi Balta'ah. Nah, terkala itu Rasulullah SAW, ya Hatib Mahala, dipanggil Rasulullah SAW, apa ini ya Hatib, kenapa melakukan ini? Qala ya Rasulullah, la ta'jil. Kata Abu Bata'ah, ya Rasulullah, jangan engkau tergesa-gesa menghukum saya. Jadi, jangan engkau tergesa-gesa terhadapku ya Rasulullah. Ini kuntu imra'an mulsaqan. Ini, aku dulu menumpang, manusia menumpang di bersama orang Quraisy. Jadi, aku tidak memiliki dari kaumnya, yaitu orang-orangnya, wala aku min ampus ya. Dan aku tidak termasuk orang Quraisy, tidak termasuk dari kaum Quraisy itu maksudnya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum. Jadi orang-orang muhajirin ya Rasulullah yang berhijrah sama engkau ke Madinah itu, mereka punya kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga-keluarga mereka. Wa amwalim, dan harta-harta mereka. Maka aku ingin ini fatani dalik. Jadi yang enggak punya keluarga, enggak punya kerabat untuk melindungi apa? Keluarganya dan harta di Mekah. Jadi minan nasab, jadi keturunan aku enggak punya hal seperti itu. Ini aku ingin mengapat dari orang Quraisy itu ada memiliki balas jasa, sehingga mereka nanti akan menjaga kerabatku. Jadi wa ma fa'altu kufran, jadi aku tidak melakukan itu ya Rasulullah karena aku kafir, wala irtidad, dan bukan karena aku murtad, wala ridan bil kufr, bukan juga aku karena reda dengan kekafiran ba'dal Islam, setelah Islam. Jadi bukan alasan dia, bukan karena dia itu adalah kekufuran, bukan karena cinta kepada orang kafir, enggak ya Rasulullah. Hal inilah yang perlu dipahami oleh ikhwan-ikhwan kita sebagian. Bahwa tidak semua saudara-saudara itu dalam pemahaman bekerja sama dengan al-bid'ah perlu istifsar. Kenapa dia lakukan itu? Jangan langsung dihukum. Langsung diponis. Kabarin dulu. Mungkin ada sebab-sebab. Coba lihat Rasulullah SAW. Ini. Oleh sebab itu, ini ajaran, ini hikmah yang sangat agung juga dalam kisah hadis ini. Kemudian waqala Rasulullah ba'da Islam. Gini, qala Rasulullah sallam laqad sadaqakum. Kata Rasulullah, ini orang Abi Muta'ah sudah memang jujur dalam ucapannya kepada kalian. Qala Umar, ya Rasulullah, da'ani adrib unuka hadzal munafiq. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafik. Jadi kata Umar, ini sudah munafik, sifat orang munafik ini. Kata Rasulullah, innahu qad syahida badran. Sungguhnya dia telah melihat, sudah ikut dalam perang Badar. Ini kemudian wa ma yudrika Allah ay yakuna qad ittala ala ahli Badr faqad faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah SAW, apa yang wa ma yudrika, ini engkau tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah, semoga-moga Allah itu, bahwa telah melihat para pengikut perang pasukan perang Badar itu, Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi kerjakan sesuai hatimu, aku telah mengampuni untuk kalian. Ini besarnya pahala perang Badar itu. Mengampuni dosa yang sangat besar ini, padahal bisa membawa kekufuran. Jadi istilahnya di sini, oleh sebab itu kita juga melihat, ya perlu melihat saudara-saudara kita, jangan tergesa dalam menghukum. Bukan dia, mungkin bukan karena dia membela alu bid'ah bersama orang tersebut, bukan dia kena cinta kepada alu bid'ah, ini enggak langsung dihukum. Jadi ini buktinya Abi Bata'ah, dia bukan karena mualah, bukan karena cinta kepada orang kafir, karena ada hal yang lain. Jadi bukan ada saudara kita umpamanya pergi ke tempat al-bid'ah atau satu hal, bukan, belum tentu dia akan begitu karena boleh cinta, tidak, bukan karena membelanya. Lihat dulu, perlu tabayun, ya. Oleh sebab itu perlu kita sampaikan kepada ikhwan kita, ya, jangan takjub, jangan tergesa-gesa. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah di sini yang dapat kita ungkapkan karena waktu sudah dekat, 18 atau berapa, 15 sudah habis ya. Baik, kita cukup menyesuaikan. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang memang kita belakang di sini, yaitu muraat, fawarik, bena, hukam, muhkumin. membedakan antara yang didakwai itu apakah orang berpangkat atau rakyat biasa, perlu dibedakan juga. Mura'at binisbatil hal nafsiyah, membedakan pula kondisi pribadi masing-masing. Ada orang cepat pemarah, ada orang tidak suka pemarah. Itu harus beda dalam berdakwah. Ada sekarang ada orang yang bisa dicandai. Ini yang sepulang ini enggak suka dicandai. Jangan dicandai karena akan berpengaruh kepada diri. Jadi harus bedakan dalam berdakwah. Sebetulnya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dai dan dalam dakwah mereka agar sukses dan diterima dakwahnya di tengah masyarakat. Kemudian juga perlu mura'atu fawariq baina amakin. Tempat-tempat juga perlu diperhatikan. Tidak semua tempat sama dalam sistem berdakwah, maksudnya di segi keadaan istiadat, bahasa segala macam. Harus dibedakan. Ya. Ya oleh sebab itu jadi bedakan juga. Ada yang banyak ulama di situ, ada yang tidak ada ulama. Jangan bertindak menghukum masyarakat seolah-olah sudah tahu kebenaran semua. Lalu seenaknya memponis segala macam. Harus bedakan. Daerah yang ada ulama, orang yang sedikit ilmu di sana harus bedakan. Kemudian ini banyak contoh. Kemudian juga bedakan antara ini antara waktu azmina. Jangan ingin berdakwah di zaman sekarang, ingin menjadikan orang sebagaimana masa sahabat. Jangan bercita-cita. Ingin menjadikan orang sekarang seperti orang kaum mukminin masa Imam Ahmad, atau apalagi menganggap dirinya sebagaimana Imam Ahmad. Enaknya sadar menghukum segala macam. Mesti diperhatikan hari ini. Karena memang tidak datang suatu masa, ini cara kita sebutkan tadi. Disebutkan dalam Bukhari dalam bab layak zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ini Bukhari mengatakan tidak datang suatu zaman kecuali zaman berikutnya lebih jelek darinya. Ini harus kita pahami. Tadi telah kita sebutkan contoh Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Jadi kita jangan menuntut dari penguasa, menuntut warna tuntutan kepada Umar bin Khattab, ya kan? Tak mungkin dia akan berlaku adil seperti itu. Kecuali kita katakan tadi rakyatnya juga seperti rakyatnya Umar bin Khattab. Nah ini harus dipahami dalam berdakwah. Ya, kebodohan masyarakat kita, ya. Kemudian waktu dan tempat perlu kita perhatikan juga. Jangan berkehendak untuk berbuat, ya. Jadi oleh sebab ini kisah ini kita bacakan dari Zubair bin Adi. Dia mengatakan, kami datang kepada Anas bin Malik, kami menceritakan tentang bagaimana apa yang kami temui kekejaman dari Hajjaj bin Yusuf. Lalu dia katakan, isbiru, kata Anas, sabarlah kalian. Fa'innahu layati alaikum zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman berikutnya lebih jelek dari ini, kata Anas bin Malik. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian. Sami'tu min nabiyikum, hal ini aku dengar dari nabi kalian, kata Anas bin Malik. Ini. Dan banyak sekali dalil-dalil ini. Kemudian juga memperhatikan antara maslahah dan mafsadah. Menimbang-menimbang. Maksudnya apa? Ini tokoh ahlul bid'ah. Padahal dialah yang sangat dikagumi oleh kaumnya, dihargai oleh kaumnya. Itu tidak bisa kita tentang dengan cara apa? Tahzir dan ngatai-ngatai di hadapan umum. Kapan perlu kita melakukan upeti kepada dia? Bagaimana? Dekati dia. Dekati dia, walaupun dia tidak menerima dakwah kita, tapi kita diberikan kebebasan berdakwah di negerinya, di tempatnya. Ini lebih enak. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Hatta Syarabi sendiri melakukan dakwah beliau dan kitab beliau, ya apa? Al-Hasu ala Mawadda, yang kalau menurut orang mereka yang mutasyadidin, katakan orang tidak ada yang membacakan kitab Syarabi Al-Hasu ala Mawadda dan kitab Adul Muhsin Arifkan al-Sunnah, itu sururi. Itu curi sururi menurut mereka. Kalau orang yang baca dua kitab ini. Ini suatu hal-hal yang berlebih-lebihan. Syarabi waktu ke Sudan itu berceritakan dalam kitab tersebut. Syekh Nasir, Syekhuna, Ali Nasir Al-Faqih menceritakan sendiri. Awal daurah, maksud daurah syariah di Afrika itu adalah di pangkalan sufi. Tapi kiai sufi ini dikasih hadiah semacam mereka membolehkan murid-murid dia untuk belajar dengan para masyayikh dari Madinah. Ini pertama sekali kata Syekh Ali Nasir. Tapi kiai sufi ini enggak pernah sholat, dia keluar enggak pernah. Tapi dibiarkan. Nikmat kan dia enggak ikut belajar, ya enggak. Tapi diberikan izin di ma'hadnya diadakan daurah, murid-muridnya disilakan oleh belajar. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalau misi di Masjid Muhammadiyah, dihantam dulu Muhammadiyah. Jangan. Diberi kesempatan untuk memberi nasihat di masjid mereka, sudah alhamdulillah itu. Ini saya katakan kepada antum semua, pengalaman yang banyak saya alami di medan dakwah. Seperti itu. Pernah di Situbondo, kajian kita sudah mau dimulai di situ, peristiwa dengan jamaah tahziriyah ini. Lalu mereka enggak mau lagi. Enggak mau kami, nanti takut juga terpecah seperti itu. Jadi membawa efek akibat berbagai masalah dalam dakwah, cara yang sangat ngawur ini. Jadi Ini enggak, sudah enggak berdakwah di masjid mereka. Orang dibantai-bantai begitu mana bisa. Ini nasihati aja sampai ke kebenaran, enggak perlu disebut jamaah sekulan. Jadi ini nasihat yang perlu kita sampai kepada ikhwan kita. Memang benar kita berdakwah kepada sunnah itu penting. Tapi cara-caranya harus muraat maslahah dan mafsadah. Ini perlu dipelajari. Sekarang ini luput dari, ya, ditahzir semuanya. Enggak pandang bulu. Orang tua, kalau istilah Syekhul Muhsin, saya dengar dengan telinga saya di masjid beliau, la yasram minhum wazir wala amir, wala saghir wala kabir. Orang seperti ini kata Syekhul Muhsin, tidak selamat dari lidah mereka, menteri ataupun gubernur. Tidak orang kecil atau orang besar, sama aja. Dalam masa dakwah mereka, saya kita akan berantuk, murid SD dikeluarkan di pondoknya, kenapa? Karena bapaknya ngaji lagi dengan majelis mereka. Loh, bapaknya ngaji sunnah, anaknya kenapa harus diusir pula dari pondok? Ya aja, didik anaknya kalau sunnah. Kalau bapak enggak mau dengan sunnah, ya kan? Subhanallah, ini kengawuran. Ini terjadi, bukan berita bohong, saya katakan mantu. Bapaknya sendiri cerita dengan saya. Bapaknya ngaji dengan salafi yang lain gitu ya, dengan ustaz-ustaz kita. Sudah ditahzir anaknya, anak kamu ngambil, enggak boleh belajar makan. Ini kengawuran, maka perlu mafsadah dan maslahah, maslahah perlu ditimbang-timbang. Apalagi di masa kita sekarang ini, yaitu ahlu syar lebih besar jumlahnya dari kita, ahlu bid'ah lebih besar jumlahnya dari kita, ya. Jadi dibedakan antara mujamalah dengan mudahana, tauriyah harus bedakan. Ini harus dipelajari, harus didalami oleh dai-dai ini. Mereka tahu sedikit manhat-manhat tentang tahzir, lalu diterapkan secara ini kayak kereta api lewat, hantam saja, lurus saja penting, tanpa ada kaidah-kaidah lain. Jadi oleh sebab itu maka kita nasihat kepada ikhwan, karena nasihat-nasihat ini penting saya sampaikan, melihat dakwah kita ini alhamdulillah diterima di kalangan bila disampaikan dengan hal yang baik. Terakhir adalah arifku fil amr, lemah lembut dalam segala urusan. Ini perintah am kepada Rasulullah SAW. Itu baru lemah lembut dalam segala urusan. Dalam bab Bukhari katakan Bukhari, afriku fil amri kulli, lemah lembut dengan segala urusan, ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Dalam segala urusan lemah lembut. Hah? Oleh sebab itu mari kita mulai dakwah kita ini. Memasyarakat, merakyat, betul-betul dicintai oleh semua orang. Orang ingin dakwah kita ini sebetulnya. Jika mereka tahu dengan sebenarnya. Haus, tapi tak kalah kita jabarkan kepada mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Membuat mereka takut. Takut. Demikian saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dakwah ini kembali, ya, berjalan dengan, ya, dengan enak dan diterima seluruh kalangan, sehingga dakwah kita ini betul-betul tersebar kepada masyarakat. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.